Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalatu ma'aman ba'd. Nah, insyaAllah kita lanjutkan ke masalah yang keempat pada bab yang ke-14 tentang wadi'ah dan itlafat, barang-barang titipan dan kerusakan-kerusakan. Dan kita masuk pada masalah yang keempat tentang kerusakan, hukum yang disebutkan pada syariat kita seputar perkara ini, yaitu kata beliau, yahrum al-i'tida'u 'ala amwalin nas wa akhduha bi ghairi haqqin wa man i'tada 'ala mali ghairihi fa atlafahu wa kana hadzal malu muhtaraman fa innahu yajibu 'alaihi dhaman wa kadzalika man tasabbaba fi itlafi mali ghairihi bihilli qayyidin au bifathi babin au nahu dhalik. Kata penulis, hukumnya haram berbuat zalim terhadap harta manusia. Kalimat amwal di sini umum, baik yang berupa an-nuqud, uang, atau barang, dan yang semisalnya. Tidak, ini bisa melampaui batas, atau maknanya disebutkan setelahnya, wa akhduha bi ghairi haqqin, mengambilnya tanpa hak. Adapun jika mengambilnya dengan hak, maka ini boleh. Di antara contohnya tidak seperti as-sarakah, mencuri, merampas, memaksa. Baik. Kemudian wa man i'tada 'ala mali ghairihi fa atlafahu, barang siapa yang melampaui batas berbuat zalim atas harta orang lain kemudian dia merusaknya, wa kana hadzal mal muhtaraman, dan harta ini termasuk dari harta-harta yang dimuliakan, dianggap, fa innahu yajibu 'alaihi dhaman, maka wajib untuk bertanggung jawab. Ini maknanya kalau harta tadi bukan harta yang muhtaram, maka tidak apa-apa. Harta yang sifatnya sepele, layak ba'u bihin nas, tidak dihiraukan oleh manusia, labas, karena memang keberadaannya tidak teranggap. Wujuduhu ka'adamihi, adanya seperti tidak ada. Wa kadzalika man tasabbaba fi itlafi mali ghairihi, demikian juga seseorang yang menjadi sebab binasanya harta orang lain. Dia bukan mubasyir, dia bukan pelaku langsung, tetapi sekedar penyebab. Ini sama. Apa contoh orang yang menyebabkan rusaknya harta orang lain? Bihilli kayyidin, seperti jika dia mendapati hewan yang diikat, dia lepas ikatannya, sehingga entah dia hilang atau diambil orang atau mati dimakan serigala. Tasabbaba, dia menyebabkan hal itu. Au bi fathi babin, atau dengan membuka pintu, atau dengan membuka pintu sehingga ia menyebabkan pencuri masuk, menyebabkan kerusakan yang lain disebabkan terbukanya pintu. untuk menjaga barang tadi, au nahwu dzalika, atau yang semisalnya. Jadi di sini ada dua hukum, mubasyir dan mutasabbib. Baik yaitu pelaku langsung atau penyebab, sama saja, keduanya adalah orang yang mendapatkan tanggung jawab ganti rugi atas rusaknya harta tadi. Adapun dia mengambil dengan hak, maka tidak. Ya, seperti seorang istri yang mengambil harta suami karena itu wajib untuk menafkahi, kemudian tidak ditunaikan haknya, dia mengambil secukupnya, bebas. Atau tamu yang bertandang ke tuan rumah kemudian enggak dikasih, boleh si tamu ini mengambil sesuai dengan kebutuhannya. Si tamu ini punya hak untuk dijamu. Ya, jika dia bertandang ke ya, sebuah rumah, kemudian dia mampu untuk menjamunya, kemudian enggak dijamu, maka si tamu ini boleh ya untuk mengambil harta tuan rumah sekedar ya, sesuai dengan kebiasaan seseorang menjamunya. Nah, jadi memuliakan tamu ini termasuk daripada bagian syariat. Ya, taib memuliakan tamu termasuk bagian dari syariat, bahkan dikaitkan dengan iman. Maka na yu'minu billahi wal yawmil akhiri fal yukrim daifahu. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, maka hendaklah memuliakan tamu. Taib. Boleh. Ini yang apa, pengambilan dengan hak. Atau seorang hakim ya, yang mengambil harta seseorang dengan haknya. Seperti orang kaya, dia punya hutang dan mampu untuk bayar hutang namun tidak membayar, maka boleh bagi hakim untuk mengambil paksa hartanya dengan hak. Adapun tanpa hak, maka hukumnya haram. Wa idza kana lahu mawashin wajib alaihi hifdzuha fil lail. Apabila seseorang itu punya binatang ternak, maka wajib untuk dijaga di malam hari, kandangkan, diikat. Min ifsadi zuru'in nas au ifsadi anfusihim, dari merusak tanaman, cocok tanam manusia atau jiwa mereka. Fa'in ahmalaha wa hasalal fasadu domina. Apabila dia membiarkan, punya sapi enggak dikandangkan, dibiarkan pada malam hari sehingga keluar merusak, maka dia menanggung ya ganti rugi dari kerusakan yang dihasilkan dari apa namanya hewannya tadi, karena dia mutasabbib dalam perkara ini, dialah yang menjadi penyebab. Ya, kenapa dia punya hewan kok enggak dikandangkan sehingga merusak tanaman ya tanaman manusia. Dia dalam hal ini mutasabbib, penyebab, bukan mubasyir, karena mubasyirnya itu adalah hewannya tadi, yang pelaku langsungnya hewan. Li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qada anna ala ahli al-amwali hifdhuha bin nahar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keputusan atas pemilik harta untuk menjaganya di siang hari. Ya, orang yang punya harta hendaklah dia jaga di siang hari. Ya, karena di siang hari di sana tempatnya manusia berjaga. Ya, harus dijaga hartanya. Ini tanggung jawab mereka. Wa alul mawashi hifdzuha bil lail. Adapun pemilik binatang ternak, maka menjaganya di malam hari. Ya, karena di malam hari itu manusia sedang terlelap, tidak bisa menjaga harta mereka sendiri. Sehingga apabila ada hewan yang dilepaskan di malam hari, cenderung merusak daripada siang hari. Kalau ada hewan yang siang hari keluar, maka pemilik harta ini akan bisa menghilangnya. Nah, beda kalau dia melepaskan di malam hari. Maka di sini kata Rasul, para pemilik harta diperintahkan untuk menjaga di siang hari. Kalau pemilik hewan, maka disuruh menjaganya di malam hari. wa ma'afsadat bin layli fa'innahu madmunun alaihim. Dan apa yang dia rusak dari mawasyi tadi pada malam hari, maka dialah yang akan mengganti rugi atas kerusakan mereka. Li'anna amwalal muslimin wa arwahahum muhtaramah, fayahrumu ta'addi 'alaiha aw tasabbub fi ifsadiha aw halakiha. Karena harta benda kaum muslimin dan ruh-ruh mereka, jiwa-jiwa mereka itu muhtaramah, dimuliakan. Fayahrum, maka haram hukumnya ta'addi, melampaui batas, 'alaiha, padanya, atau menyebabkan rusaknya ya, harta atau jiwa mereka, atau binasanya. Taib. Wasailu, ini hukum sa'il. Sa'il ini bisa dari manusia atau bisa dari hewan. Minan nasi awil hayawan. Sa'il itu orang yang menyerang, menerkam, ya, baik dari manusia atau dari hewan. Maka dicegah dengan cara yang teringan, yang bisa untuk menghambatnya, mencegahnya. Jadi mencegah seseorang yang berbuat zalim kepada kita itu dengan cara yang teringan, ya, kemudian yang setelahnya dan yang setelahnya. Kalau seandainya dengan cara yang teringan bisa, kemudian dia memakai cara yang dengannya bisa membunuh hewan tadi, maka dia ganti rugi. Baik. Karena ya dengan hal yang kecil bisa pergi. Kemudian kalau dia menggunakan cara yang lebih besar daripada itu, maka dia bertanggung jawab. Misalkan ada sapi, ya, kita sedang di situ, masuk ke sawah kita atau masuk ke kebun kita, kita lempar dengan batu kecil pun sapi akan pergi, atau kita hela dengan ya sabetan, dia akan pergi. Nah, ini ada melihat sapi yang baru masuk, dia langsung ambil golok, disabetkan ke lehernya, patah ya, atau mati. Nah, ini dia tanggung jawab, ganti sapinya. Kenapa hal tersebut diganti padahal dia menghela? Ya, kenapa? Karena bisa dengan cara yang terkecil, yang tidak bisa menyebabkan apa, yang apa namanya, bisa menghela dengan baik tanpa menyebabkan binasanya hewan tadi. Maka dikatakan di sini, idza lam yandafi'u illa bil qatli faqatalahu fala dhamana 'alaihi. Kalau seandainya tidak ada pencegah kecuali dengan membunuh, kemudian dia bunuh, maka tidak bertanggung jawab, tidak mengganti rugi, baik itu manusia maupun hewan. Ini ada sapi galak ya yang mau nyeruduk. Ya, kemudian kita karena mungkin tanpa persiapan pegang sesuatu, ya, kemudian kita pukulkan secara ya saat itu, kemudian dia mati, maka tidak apa namanya dhaman, tidak ada ganti rugi. Kenapa? Karena tidak bisa untuk dicegah kecuali dengan membunuh, sebagaimana perampok yang pengen ngambil harta kita, ya, kita cegah baik-baik tidak mau, ya, kita cegah dengan sedikit kasar juga masih nekat, maka kita membunuhnya, maka tidak ada dhaman. Li'annahu qatalahu difa'an an nafsihi, karena dia membunuhnya dengan alasan difa', ya, menahan, ya, membela diri. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, man urida malahu bighairi haqqin faqatala faqutila fahuwa syahid. Akhrajahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih wa Ibnu Majah wa Hasan Al-Busairi isnaduhu fi Zawaid wa sahahahu Asy-Syaikh Al-Albani dalam Sahih Tirmidzi. Hadis ini sahih. Barang siapa yang menghendaki hartanya tanpa hak, curi, rampok, rampas, faqatala, kemudian dia memeranginya, faqutil, kemudian terbunuh, fahuwa syahid, maka dia ya syahid. Jadi orang yang mempertahankan hartanya sampai dia meninggal, maka syahid. Semana dengan ini hadis yang sahih. Ya, ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ara'aita idza kana rajulun arada an ya'khudha mali, bagaimana pendapatmu kalau seandainya ada seseorang yang hendak mengambil hartaku? Apa kata Rasul? Qala la tu'ti, jangan kau berikan. Ya, kalau seandainya tanpa hak. Ya, fa in qatalani, kalau dia membunuhku, maka kata Rasul, qatilhu, perangi. Lawan. Ya, kaifa idza qatalani? Gimana kalau dia yang membunuhku? Qala anta fil jannah. Wa in qataltuhu, kalau seandainya aku yang membunuhnya, qala huwa fil nar, dia di neraka. Nah, ini kalau ya seorang yang mempertahankan hartanya sampai dia terbunuh, maka jaminannya surga. Adapun nah, untuk harta ya, ini enggak wajib seseorang untuk sampai mati ya. Beda dengan agama dan ya kehormatan. Ya, beda dengan agama dan kehormatan. Kalau agama maka tidak halal seseorang ya membiarkan dihina sementara dirinya hidup. Demikian juga kehormatan. Harus sampai mati. Beda kalau sekedar harta kita. Ya. Kalau ada orang yang hendak merampas harta kita kemudian kita takut mati, ya kasihkan. Baik. Tetapi kalau agama maka tidak. Atau kehormatan maka tidak, harus sampai meninggal. Ya, ini bedanya hukum para ulama dalam membedakan masalah din ya, kemudian harta, kemudian mengenai apa kehormatan jiwa atau keluarga. Nah, contoh agama yang dilecehkan oleh kaum kafirin, kafir harbi, maka kita pertahankan agama sampai ya meninggal. Atau misalkan kehormatan kita diinjak-injak, ya, kita punya harmah ya, seorang istri yang diperkosa di depan kita, enggak boleh kita suami membiarkan. Harus sampai mati, walaupun sampai mati. Beda dengan harta. Ya. Taib, jangan dibolak-balik. Kalau harta pertahankan sampai mati, giliran kehormatannya diinjak-injak, ya. Naam. Enggak berani, ini salah. Adapun masalah harta, ini masih luas. Tetapi kalau dia mau ya mempertahankan sampai mati pun syahid, kata Rasul. Jannah. Baik. Wa man atlafa ma harramallahu ka'alatil lahwi was-salib wa awanil khamri wa kutubid dalali wal bid'ati wa ashritatin wa majallatil majun wal khila'ah fa innahu la dhamana 'alaihi walakin la yakun itlafu 'ala itlaqihi bal la budda min taqyidihi bi amril hakim wa tahta riqabatihi dhamanan lil maslahati wa daf'an lil mafsadati wa dar'an lil fitan. Sekarang hukum orang yang menghancurkan sesuatu yang Allah haramkan, baik dari alat-alat musik, baik dari salib sembahan orang Nasrani ya, wadah-wadah khamr, kitab-kitab sesat dan bid'ah, kaset-kaset majalah yang berisi berbagai macam ya kerusakan-kerusakan, khila'ah, ini yang porno semacamnya, maka tidak ada ganti rugi tanggung jawab ketika dia merusaknya. Lakin tetapi yang diperhatikan, la yakun itlafu ala itlaqihi, tidaklah penghancurannya itu bebas. Bala buddha min taqyidihi bi amril hakim, tetapi harus dibatasi dengan perintah seorang hakim. Seorang apa? Waliul amr, seorang yang berwenang. Wahwa tahta riqabatihi, dan di bawah pengawasan mereka, tidak dilakukan oleh individu-individu. Ya, kita tahu ya kejelekan kemudian kita berangkat sendiri, ini salah. Naam, ini salah. Kecuali kalau seseorang tadi memang di bawah kekuasaan kita, keluarga kita, dari istri kita, anak kita, seseorang yang di bawah kekuasaan kita boleh. Ya. Adapun itu di luar daripada jangkauan kita maka tidak boleh, kecuali harus lewat apa? Naam, tangan yang berwenang. Dalam hari ini aparat pemerintah, hakim dan yang semisalnya, polisi. Hal itu dalam rangka untuk apa? Dhamanan lil maslahah, yang menanggung kemaslahatan, wadaf'an lil mafsadah, dan mencegah kerusakan, wadar'an lil fitan, ya, untuk menghalangi datangnya sebuah fitnah. Karena amar ma'ruf nahi mungkar itu juga ada dhabit, ya, ada patokan, ada aturan. Tidak semua orang melakukannya pada daerah yang tidak dia memiliki kekuasaan di sana. Contoh seseorang yang beramar ma'ruf, perintah Nabi SAW, taib, seorang kepala keluarga di dalam keluarganya, lingkup keluarga, taib, kemudian kepala negara, lingkup negaranya, seperti itu. Dimana ketika seseorang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dan tidak tahu, ya, takyidat wa syurut, nah, ini maka akan terjadi kerusakan. Misalkan seseorang hendak ingkar mungkar, ya, pada rumah tangga orang lain, ini terjadi kesalahan, ya, dan sesuatu yang tidak akan menghasilkan kecuali kejelekan. Ya, niatnya baik ingkar mungkar, tapi ini bukan kekuasaannya, bukan wilayahnya. Nah, dia tidak akan bisa masuk ke sana, kecuali kalau misalkan memang dia itu seorang na'am hakim. Maka di sini ingkar mungkar pun perlu diperhatikan cara-cara dan perrealisasiannya, supaya apa, ingkar mungkar ini tidak meninggalkan yang lebih angkar, lebih jelek. Baik, kalau kita ingkarul mungkar, meninggalkan yang sama saja tidak boleh, apalagi meninggalkan yang lebih jelek. Ya, maka seseorang yang hendak melakukan ingkarul mungkar itu yakin dhonnya, prasangkanya kuat bahwasanya akan ya bisa merubah dan menjadikan baik setelahnya. Kalau sekedar dhon maka tidak boleh. Kecuali kalau ingkarul mungkar ini pada ya wilayah kekuasaannya. Seperti dia kepala keluarga, ya, maka boleh di sana. Nah, seperti ingkar mungkar seperti ini, menghancurkan alat musik, salib, ya, bejana-bejana untuk minuman keras, kitab-kitab dhalal, bid'ah, ini bukan kekuasaan kita. Ya, apakah kita mau pergi ke toko-toko musik kemudian kita hancurkan? Nah, ini justru malah akibatnya bukan kebaikan, akan menuju kepada pertumpahan darah. Nah, sementara menghancurkan alat musik apa hukumnya? Ya, enggak sampai melebihi hukum pertumpahan darah. Ya. Jadi tidak boleh melarang sesuatu yang makruh malah mengakibatkan sesuatu yang haram. Kita melarang dari alat musik yang makruh, ya, tapi tidak sampai ke tingkatan haram yang sifatnya saling membunuh. Ya, tentunya lebih berbahaya. Kecuali kalau hal itu dilakukan oleh hukum setempat, maka tidak akan terjadi seperti itu. Atau salib, kita melihat di gereja-gereja kemudian kita masuk, kita rusak gereja. Nah, ini bukan wilayah kita. Ini akan menghancurkan sesuatu yang lebih jelek daripada itu, pertumpahan darah dan yang semisalnya. Maka tidak boleh. Kecuali kalau hal itu memang di bawah kekuasaan kita. Nah, ini seputar daripada itlafat. Jadi baik dia itu secara langsung yang menghancurkan atau dia penyebab, maka dia tetap bertanggung jawab. Nah, kemudian al-babul khamisa asyara fil ghasab, bab yang ke-15 tentang masalah ghasab, ini perampasan, perampokan. Ghasab ini rampas. Wa fihi mas'alatan, dan pada perkara ini ada dua masalah. Al-mas'alatul ula ta'rifuhu wa hukmuhu. Masalah yang pertama, pengertian dan hukumnya. Ta'rifuhu al-ghasbu, al-ghasbu lughatan akhdhu syai' dhulman, wa syar'an al-istila'u 'ala haqqil ghair dhulman wa 'udwanan bi ghairi haqqin. Naam. Pengertiannya, ghasab secara bahasa mengambil sesuatu zalim dengan jalan yang tidak diridhoi. Secara syariat istilahu, penguasaan ala haqqil ghair, pada haknya orang lain. Zulman dengan cara zalim, wa udwanan permusuhan bi ghairi haq, tanpa hak. Merampas, mencuri. Hukmuhu wa huwa muharramun bi ijma'il muslimin. Hukumnya haram. dengan ijma kaum muslimin liqaulihi ta'ala wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Al-Baqarah ya. Ayat yang ke-188. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam la yahillu malu mri'in muslim illa bi tibati nafsihi. Hadis rawahu Ahmad wa Dharqutni wa shahahahu Al-Albani fil Irwa. Wa qala sallallahu alaihi wasallama man iqta'a sibran min al-ardi dhulman tuwiqahu yaumal qiyamati min sab'i aradin. Muttafaq alaihi rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Wa lafdhu lil muslim. Hukumnya yang pertama berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian makan harta kalian di antara kalian dengan kebatilan. Dengan jalan yang batil, riba. Ya, mencuri, merampas, merampok. Baik, kemudian hadis yang disebutkan pula tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan keridhaan jiwa, kerelaan jiwa. Maka diambil dari istidlal hadis ini, seseorang yang memberi sesuatu karena hayaan, karena malu, atau karena mukroh, dipaksa, terpaksa, maka tidak boleh untuk diambil. Kenapa? Karena tidak atas keridhaan ya, karena tidak atas apa keridhaan, maka boleh kita tolak ya, boleh kita tolak dengan cara yang baik. Karena tidak ridho. Nah, wa qala sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengambil satu jengkal dari tanah secara zalim milik orang, tuwiqahu, maka akan dikalungkan tanah tadi pada hari kiamat ke lehernya, min sabi aradin, dari 7 lapis ke bawah bumi. Ini bagi siapa yang suka memindahkan batas, ini sering terjadi ya, di kampung-kampung, di persawahan-persawahan, yang mereka mengambil pematang-pematang sawah ya, dalam rangka untuk meluaskan daerahnya, meluaskan sawahnya. Ini ancamannya ya, dari mulai atas yang dia ambil ke bawah 7 lapis bumi ini akan dikalungkan pada lehernya. Ini termasuk ancaman. Berarti ya, dosa tadi merupakan bagian dari Al-Kabair. Setiap dosa yang diancamkan di sana dengan sebuah ancaman, itu masuk dalam Al-Kabair. Nah, dosa besar. Fa'ala kulli man indahu madlamatun li akhihi an yatuba ila Allah wa yatahallalu min akhihi wa yatlubu minhu al-'afwa fid dunya. Laqalihi sallallahu alaihi wasallam, man kanat lahu madlamatun li akhihi min 'irdihi aw shay'in falyatahallal minhu al-yawma qabla an la yakuna dinarun wa dirham. In kana lahu 'amalun shalih ukhida minhu bi qadri madlamatihi, fa in lam yakun lahu hasanatun ukhida min sayyiati sahibihi fa humila 'alaihi. Rawahul Bukhari. Maka setiap orang yang memiliki kedzaliman terhadap saudaranya, hendaklah segera bertobat kepada Allah. Dan seseorang yang didzalimi oleh orang lain, maka hendaklah dia segera memiliki sifat ya, al-afu, pemaaf. Ya, bagi siapa yang mendzalimi diriku, saya maafkan, baik yang sengaja atau tidak sengaja. Ini sikap seorang muslim. Lebih baik, karena itu apa? Merupakan bagian dari pahalanya. Ya, sehingga apa, bisa mengikis sifat yang tercela, yang di sana bisa bermain di dalamnya syaitan, apa, sifat dendam, khusumat. Ya, dihalalkan saja buat tambahan pahala kita. Wa yatahallal min akhihi, dan minta kehalalannya dimaafkan. Ya, jadi kalau seseorang yang baik tanpa perlu orang minta maaf, kita maafkan dulu. Ya, tanpa perlu dimintai maaf, sudah dimaafkan. Wa yatlubu minhu al-'afwa, tetapi lebih kuat dari sisi orang yang bersalah, dia minta maaf. Walaupun sudah dimaafkan, tetap dia minta maaf untuk memperbaiki hati orang yang dia zalimi. Nah, wa yatlubul minhu al-'afwa fi dunia dan meminta kepada orang yang dia zalimi tadi maaf. Dan orang yang dimintai maaf maka harus dimaafkan. Ya, orang yang datang kepada kita mu'tadiran menyebutkan alasan kenapa dia terjatuh ke dalam kezaliman, maka hendaklah segera dimaafkan. Ya, jangan menutup pintu. Maaf bagi orang lain. Ini bukan sikap dan sifat seorang muslim. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memiliki kezaliman terhadap saudaranya dari kehormatannya atau sesuatu yang lain, hendaklah dia minta segera halal pada hari ini sebelum datang suatu hari yang tidak ada dinar maupun dirham. Kalau dia punya amalan soleh, kalau punya, maka akan diambil sesuai dengan kadarnya. Ya, barang siapa yang tidak mempunyai amalan soleh, maka diambil kejelekan saudaranya kemudian dibebankan padanya. Taib. Al-mas'alah tsaniyah fil ahkamil muta'alliqah bil ghasb. Apa hukum-hukum yang ada seputar perampasan ghasb ini? Yang pertama, yajibu 'alal ghasib raddu al-maghsub bihalih wa in atlafahu radda badalan minhu. Bagi orang yang merampas, mengambil hak barang orang lain, maka mengembalikan seketika itu juga, bagaimanapun keadaannya barangnya. Kalau barangnya sudah terlanjur hancur, maka dikembalikan gantinya. Yang kedua, yalzamul ghasibu raddal maghsub bi ziyadatihi sawa'an kana munfasila aw muttasila. Bagi orang yang merampas harta orang lain, wajib untuk mengembalikan yang bertambah darinya. Misalkan dia ngerampas kambing, qadarullah kambing sebulan di kandangnya punya anak, dikembalikan semua sama anak-anaknya. Ya. Taib, enggak boleh induknya dikembalikan, anaknya diambil. Nah, ini kan yang ngasih makan kan saya. Misalkan enggak boleh, semua dikembalikan. Baik tambahan itu berpisah atau bersatu. Misalkan dia curi kambing kurus, ya, dia kasih makan gemuk. Ya, wah ini kambing ini gemuk ini. Di kilo dulu ditimbang. Ya. Waktu saya nyuri ini kurus kok. Nah, enggak boleh. Ya, semua dikasihkan. Siapa suruh nyuri barang orang? Nah, pokoknya yang berkembang dari harta yang dia ambil tadi semua dikasihkan. Baik tambahnya atau ya, lebihnya, baik yang bersatu atau yang berpisah. Al-ghasibu idza tasarrafa min al-maghsub bi mina'in aw ghursin umira bi qal'ihi idza talabahu al-maliku bidzalik. Orang yang merampas jika dia telah memakai barang rampasannya baik dengan membangun, menanami, maka diperintahkan untuk mencabutnya, membongkarnya jika si pemilik tanah tadi apa menuntut. Nah. Yang keempat, al-maghsub idza taghayyara, barang yang dicuri, yang dirampas jika berubah, au qalla atau ya semakin sedikit, au rakhasa atau semakin murah, ba minal ghasib an naqsu, maka si perampas harus mengganti rugi kekurangan. Yang kelima, al-iktisabu qad yakunu bil khusumah wal aymanu al fajirah. Al-iktisab, perampasan itu terkadang karena sebab khusumah tadi, perebutan lahan, perebutan hak, wal aymanul fajirah, dan terkadang dengan sebab sumpah yang palsu. Nah, ini sekarang jual sumpah ya biar apa namanya dianggap benar. Nah, ini biasanya sumpah itu kalau sudah terjadi khusumat antara seseorang jadi ya apa namanya pelampiasan. Maka berhati-hati daripada sumpah-sumpah palsu dalam rangka untuk membenarkan apa yang dia miliki. Yang keenam, jami'u tasarrufatil ghasib batilah in lam ya'dan bihal malik. Seluruh apa yang dilakukan oleh perampas ini batil. Jual belinya. Jadi kalau misalkan ada orang mencuri kemudian menjual barang, ya. Kemudian si pemiliknya ini tahu di sebuah toko itu adalah yakin miliknya, diambil saja sudah. Ya. Kenapa transaksinya batil? Transaksinya apa? Batil. Nah, nggak dianggap. Apabila tidak diizinkan pemiliknya, ya gimana diizinkan orang barang dirampas kok ya nggak mungkin diizinkan. Kecuali kalau misalkan pemiliknya sudah sini ganti uangnya saja, atau sudah tidak apa-apa. Yang penting barang kembali atau istilahnya enggak merugikan. Ini sah. Kalau tidak maka batil. Ini seputar hukum-hukum al-ghasab, ini perampasan, perampokan harta milik muslim yang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Insyaallah cukup. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.